Hidup anarkis, sukses anarkis, jaya anarkis. Mantep, mantep, mantep. Satu persembahan untuk satu season yang perdana. Dan juga artis yang pertama yang bakal menyapa anarkis tercinta. Untuk Pakis Tambak Romo Pati, kita goyang bareng pesin dan topnya Indonesia. Untuk Anda, kita simak sama-sama satu penampilan dari Mona Lisa Adela. Selamat siang anarkis. Kita kasih lagu yang kalem-kalem dulu bareng Adela ya. Thank you. artis luar biasa. Selamat siang. Thank you. kasih banyak Mona Lisa. Terima kasih. Satu tembang, satu perform kembali bakal dipersembahkan untuk Anda. Menambah semarahnya acara temugangan dari rekan-rekanku anarkis, anak remaja Pakis. Dan terima kasih untuk Kardus Farlim Malaysia. Semoga makin sukses yang di sana ya, anak rantau Malaysia. Satu persembahan kembali kita simak sama-sama untuk anarkis tercinta, Angel Emita Sari. Adei, la, la. Sadarku siapa yang tak pantas untuk kasih sekali anarkis mana dong, tepuk tangannya buat Angel juga Adela. Terima kasih bos-bosku. Oh, salaman dulu. Oke deh. Oke. Siap. Bos anarki semuanya. Aku berjanji pada dirimu, aku tak akan menyakitimu. Walau seribu godaan mengganggu, hatiku hanya sama. Terima kasih. kasih engkau bersedih. Anarkis, terima kasih banyak untuk semua. Hey, foto dulu. Berikut ini juga masih memenuhi request dari rekan panitia. Kita simak sama-sama. Untuk anarkis Pakis Tambak Romo Pati, Vira Azahra Adela Anarkis. Monggo Non Vira, diberikan satu tembang untuk dulur-dulur anarkis. Satu tembang request special buat kalian semuanya. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cinta yang merana. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku kasihku tersiksa. Sadarlah engkau kekasih. basah luka yang dulu Anarkis Community semuanya, semoga makin lancar rezekinya, amin. Oke. Okay. Non Serly, Anarkis semuanya, Anarkis goyang, goyang, goyang. Kali ini untuk Anda, tak kasih artis cantik juragan cendol yang datang dari bumi Kediri, bakal menyapa Anda, Elsa Safira Adela. Monggo, Anarkis, terima kasih. banyak anarkis. Tepuk tangannya yang kompakan dulu dong buat anarkis mana dong. Lah luar biasa. Sudah capek apa belum? Jauhan sama pasangannya yang kerjanya jauh-jauh ya. Ya, Adela. Demi Koe. Suwun nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya ya sabar. Waktunya sudah mepet sekali guys ya. Jadi kita lanjut lagu yang kedua ya. Masih ayo ayo juga. Yang tadi masih banyak masih tebel merapat lagi. Ini request juga dari Anda bos. Apanya yang tebel? Itu yang dipegang. Oke lanjut kali ini. Monggo Adela. Adela. Michumi. Yes. Tristan. Siap. Thank you. Oke.